Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Huquq Az-Zawjiyah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca keterangan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan pembagian ulama atau klasifikasi para ulama tentang hukum lafaz talak yang sifatnya global atau sifatnya umum. Dijelaskan oleh beliau bahwa lafaz-lafaz talak yang sifatnya umum atau diistilahkan dengan kinayah atau kiasan, maka lafaz talak yang seperti itu hukumnya dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya atau dikembalikan kepada niatan orang yang mengucapkannya. Seperti ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kembali saja kepada orang tuamu, misalnya. Atau dia mengatakan, kita berpisah saja. Ini beberapa contoh lafaz talak yang sifatnya umum atau diistilahkan dengan kinayah, dengan bahasa-bahasa kiasan. Lafaz yang masih mengandung kemungkinan makna yang lain. Maka bagaimana hukumnya? Dikembalikan kepada niatan orang yang mengucapkan lafaz tersebut. Kalau niatannya adalah untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Adapun ketika hanya sekedar sebagai ancaman terhadap istrinya, maka tidak terhitung sebagai talak. Ini berbeda dengan lafaz-lafaz talak yang sharih, yang tegas, yaitu lafaz talak yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Seperti kita contohkan pada pertemuan tersebut, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti talik atau anti mutallaqah, kamu saya cerai atau kamu saya talak. Maka kalau lafaznya seperti itu terhitung sebagai talak dan talaknya sah secara syar'i. Meskipun sang suami ketika mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan bercanda atau tidak serius atau tidak sungguh-sungguh, maka tetap terhitung sebagai talak. Sehingga dengan demikian perlu kita bedakan antara kedua lafaz tadi dan hukumnya, lafaz yang sharih dan lafaz yang kinayah atau lafad, lafad yang sifatnya global. Ini diantara faedah penting pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Masih mengambil tema yang sama terkait dengan bab at-talaq. Seorang penanya mengatakan, zaujati kathiratu syijar ma'a walidati. Dia mengatakan bahwa istriku sering terlibat dalam perselisihan dengan ibuku. Wa walidati turidu minni an utalliqaha. Kemudian ibuku ingin supaya aku menceraikannya. Wa ana ha'irun bainal walidah wa baina atfali. Sehingga aku bingung untuk menentukan pilihan antara ibuku dengan anak-anakku. Wa masirihim ba'da talaq. Dan aku bingung bagaimana memikirkan nasib mereka, nasib anak-anakku setelah terjadi perceraian tersebut. Intinya dia menanyakan tentang bagaimana sikap seorang anak ketika orang tuanya memerintahkan supaya dia menceraikan istrinya. Apakah perintah seperti itu wajib untuk ditaati atau tidak? Ini inti permasalahan yang disampaikan oleh si penanya. Maka jawabannya, kata beliau, amma qadhiyatu ma dzakarta min halati zaujatika ma ummik wa annaha tusyajiruha. Kata beliau, adapun permasalahan yang engkau telah sampaikan tadi, bahwa istrimu telah terlibat dalam perselisihan dengan ibumu sebagaimana disampaikan tadi, bahkan sering terjadi perselisihan antara keduanya, mungkin karena keduanya masih tinggal dalam satu rumah sehingga rawan terjadi perselisihan antara keduanya. Wa anna ummaka tatlubu minka talaqaha. Kemudian ibumu meminta supaya engkau menceraikan istrimu. Fa hadza wadhihun bin su'alika. Anna hadhihi al-mar'ah tu'dhi ummak. Kata beliau, maka ini sangat jelas bisa terpahami dari pertanyaan yang engkau sampaikan, bahwa istrimu telah menyakiti atau mengganggu ibumu. Ini yang beliau sampaikan kepada si penanya, bahwa jika memang benar apa yang beliau sampaikan, bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah istrinya. Beliau sampaikan bahwa sang istri telah menyakiti ibunya, mengganggu ibunya. Maka bagaimana solusinya ketika ternyata pihak yang bersalah adalah istrinya, sang istri yang telah menyakiti ibunya? Maka sebagai langkah awal, kata beliau, la yajuzu laka an tukirraha ala dzalik. Engkau tidak boleh mentaati ibumu untuk melakukan hal tersebut, sehingga tidak boleh anak tersebut langsung menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Fa idza kana biimkanika an ta'khudha 'ala yadiha wa an tamna'aha min hadhihi al-musyajarah. Engkau jangan mentaati ibumu selama engkau mampu untuk mencegah istrimu agar tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. sehingga seorang suami harus berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada istrinya terlebih dahulu. Ini langkah awal yang harus diupayakan oleh sang suami. Jika ternyata istri sebagai pihak yang bersalah, suami harus menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan hikmah kepada istrinya. Selama masih bisa dinasihati dan diperkirakan bisa membuahkan hasil, maka hendaknya hal tersebut diupayakan. Jangan kemudian langsung menjatuhkan talak kepada istrinya, apalagi ternyata istrinya sebagai pihak yang bersalah. Dinasihati dengan cara yang baik. Bukankah mertua juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari menantunya, meskipun tidak seperti kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Namun tetap seorang menantu dituntut untuk berbuat baik terhadap mertuanya, sehingga tidak halal seorang istri melakukan hal tersebut terhadap ibu mertuanya. Wa bi imkanikal islahu baina ummika wa zaujatika, dan selama engkau mampu untuk mendamaikan antara keduanya. Dinasihati kemudian juga harus ada upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak, diupayakan oleh sang suami mendamaikan dua muslim yang sedang berselisih, perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan, apalagi mendamaikan dua kerabat yang sedang berselisih, dua pihak dari kalangan kerabat sendiri, family sendiri yang sedang berselisih. Maka tentunya lebih ditekankan bagi seorang suami untuk melakukan hal tersebut. Wasulhu khair, kata Allah Subhanahu wa taala, dan perdamaian itu lebih baik. Maka kalau kondisinya demikian, ya, selama masih bisa dinasihati, selama masih bisa didamaikan, kata beliau, fa innahu yata'ayyanu 'alaika dzalik, maka wajib bagimu untuk menempuh langkah-langkah tersebut, harus diupayakan oleh sang suami. Wala tadhhabu ila talaq, dan jangan mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya. Ya, ini solusi yang pertama. Berusaha semaksimal mungkin untuk menambahkan kedua pihak yang sedang berselisih. Aw idza kana biimkanika an taj'ala zawjataka fi maskanin wa ummaka fi maskanin akhar, atau jalan keluar yang kedua, kata beliau, engkau bisa menempatkan istrimu pada sebuah rumah dan ibumu pada rumah yang lain. Dalam arti masing-masing tinggal di tempat yang berbeda. Kalau seandainya perdamaian tersebut sulit untuk bisa terwujud, atau dikhawatirkan akan muncul perselisihan yang lainnya, konflik yang baru, meskipun sudah berdamai keduanya. Kalau diprediksi ada kekhawatiran seperti itu, maka hendaknya sang anak dan istrinya mengalah untuk tinggal di tempat yang lain. Kalau hal tersebut memungkinkan, dia punya kemampuan secara materi untuk melakukan hal tersebut demi menjaga hubungan baik dengan sang ibu, mengalah tinggal di tempat yang lain. Sehingga dengan tempat yang terpisah, maka diharapkan akan bisa meminimalisir terjadinya perselisihan antara keduanya. Ini solusi yang kedua. Wa tastati'ul qiyama bidzalik, dan engkau mampu untuk melakukan hal tersebut, untuk mengambil langkah yang kedua tadi. Secara materi dia punya kemampuan, ada dana untuk mengupayakan hal tersebut. Mungkin bisa dengan mengontrak untuk sementara, atau tinggal di tempat saudaranya, atau yang semisalnya. Ala kulli hal, berusaha untuk tinggal di tempat yang berbeda dengan ibunya, tentu dengan tetap berusaha untuk menjalin tali silaturahmi dengan ibunya. Kalau seandainya mereka berdua masih tinggal bersama ibunya atau bersama mertuanya, mengalah untuk tinggal di tempat yang lain. Fahada ayatun halun akhar, maka ini juga merupakan solusi yang lain, solusi yang kedua. Kemudian kata beliau, amma idza lam tastati' syai'an min dalik, adapun ketika engkau tidak mampu untuk menempuh langkah-langkah tadi sama sekali, ya dalam arti sudah diupayakan semaksimal mungkin, sudah disampaikan nasihat kepada istrinya, namun ternyata belum ada perubahan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Wabakiyat zaujatuka tushajiru ummak wa tughdibuha, sehingga istrimu senantiasa berselisih dengan ibumu dan membuatnya marah. Ketika ternyata langkah yang kedua tadi juga tidak bisa diupayakan, mungkin tidak ada dana atau pertimbangan yang lain sehingga menuntut keduanya untuk tetap tinggal bersama sang ibu. Fahina idin, maka pada saat itulah la manaso minat talak, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mentalaknya, harus menceraikannya. Sehingga talak adalah solusi yang terakhir. Setelah beberapa upaya tadi tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, kenapa harus menceraikan istrinya? Ta'atan liwalidatik, sebagai bentuk ketaatan terhadap ibumu. Ya, kita tahu ibu adalah orang yang sangat berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu, sebanyak 3 kali. Secara beruntun kemudian baru beliau mengatakan abuk, kemudian bapakmu. Sehingga wajib untuk mentaati perintah orang tua dalam perkara yang ma'ruf, ya, selama punya istita'ah, selama punya kemampuan untuk melakukannya. Ini alasan yang pertama, sebagai bentuk ketaatan seorang anak terhadap ibunya. Dan ternyata ibunya sebagai pihak yang benar dalam hal ini, dia sering disakiti oleh menantunya. Kemudian alasan yang kedua kata beliau, wa izalatan lidharari anha, dan dalam rangka untuk menghilangkan gangguan terhadap ibumu. Ya, ini alasan yang kedua. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa ternyata sang ibu sering disakiti oleh menantunya. Mungkin dengan ucapan, atau bahkan mungkin secara fisik. Ya, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi seperti itu. Maka dengan dua alasan tadi, sang anak harus menceraikan istrinya. Dan dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah diperintahkan oleh ayah beliau Umar radhiyallahu anhu untuk menceraikan istrinya. Namun Ibnu Umar sempat enggan untuk melaksanakan perintah tersebut, sehingga akhirnya Umar melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tolikha. Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar, tolikha, ceraikan istrimu. Nah, ulama menjelaskan bahwa alasan yang mendorong Umar untuk memerintahkan hal tersebut adalah alasan yang syar'i, sebagai bentuk husnudzon terhadap beliau. Tidak mungkin Umar memerintahkan hal itu, memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya berdasarkan hawa nafsu atau karena kepentingan pribadi beliau? Tentunya tidak. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sehingga Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikannya. Talikha, ceraikan dia. Dan juga pernah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian dia mengatakan bahwa ibuku telah memerintahkanku, telah menyuruhku supaya menceraikan istriku. Maka Abu Darda menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Kata Nabi alaihi wasallam, orang tua adalah pintu tengahnya surga. Kata beliau radhiyallahu anhu. Artinya beliau menghasung laki-laki tersebut untuk mentaati perintah ibunya. Nah, kenapa demikian? Karena alasan yang melandasi sang ibu untuk memerintahkan hal tersebut adalah alasan yang syar'i. Demikian dijelaskan oleh para ulama, sehingga Abu Darda menghasung orang tersebut untuk mentaati ibunya. Dan bahkan ini pernah terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu. Ya, kita ingat peristiwa yang dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam ketika Ibrahim datang kepada istrinya yang pertama, kemudian bertanya kepada wanita tersebut, bagaimana keadaanmu? Maka dia menjawab, yang intinya keadaan kami sangat sulit, sangat susah, penuh dengan berbagai kesulitan atau kepayahan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada wanita tersebut, kalau begitu sampaikan kepada suamimu bahwa dia harus mengganti palang pintu rumahnya. Maka disampaikan hal tersebut kepada Ismail, dan beliau paham yang datang tadi adalah ayah beliau, dan maksudnya adalah perintah untuk menceraikan istrinya. Kenapa demikian? Karena istrinya bukan seorang wanita yang qanaah, bukan wanita yang qanaah, sehingga itu menjadi alasan yang syar'i bagi beliau untuk memerintahkan putranya supaya menjatuhkan talak kepada istrinya. Alasan yang syar'i, alasan yang terkait dengan urusan agama. Akhlaknya tidak baik, agamanya tidak baik, atau yang semisalnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sehingga perlu dipertimbangkan pula apa alasan yang melandasi perintah tersebut. Apakah alasan yang syar'i atau tidak? Kalau tidak, maka seorang muslim tidak boleh mentaatinya. Ketaatan hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Mungkin misalnya karena sang istri bukan berasal dari keluarga yang kaya misalnya, itu bukan alasan yang syar'i. Karena istri memakai pakaian yang syar'i, hijab yang syar'i, sehingga orang tua tidak suka, maka tidak boleh mentaati perintah seperti itu. Wa man taraka syai'an lillah 'awadahu Allah khairan minhu. Kemudian dia mengatakan, dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ikhlaskan lillahi ta'ala. Lakukan hal tersebut dengan diiringi niatan yang baik dalam rangka untuk mentaati perintah kedua orang tua atau perintah ibunya dalam perkara yang ma'ruf. Ikhlaskan lillahi ta'ala dalam rangka untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Wa ala kulli hal alij al-umura bima tastati'. Dan bagaimanapun juga, hendaknya engkau berusaha untuk menyelesaikan urusan tersebut dengan menempuh tahapan-tahapan tadi, seperti telah kita sampaikan dengan terperinci tadi. Walallaha subhanahu wa ta'ala an yusliha min amrik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusanmu. Wala taj'alit talaqa illa akhiral hulul. Dan janganlah engkau menjadikan perceraian melainkan sebagai solusi yang terakhir, kata beliau. Sering beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan, jangan bermudah-mudahan untuk menjatuhkan talak. Jadikan talak sebagai solusi yang terakhir, kata beliau. Idza lam tastati' hal ghairihi, kecuali ketika engkau sudah tidak mampu melainkan untuk melakukan hal tersebut, untuk menjatuhkan talak, maka tidak masalah. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.